Masa lalu satu tempat ada Norma, Sylvia, Airin, Digi Media bersama Pantura Live Music. Mas Menteri buat yang bersiap diri, mau bisa kalian terbangun. Kembali kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya minta tangan dilambai ke atas semuanya dong. Derai tetesan air mata, ku rasa kini kering sudah. Meratapi masa laluku yang tak berpihak kepadaku. Tertulis kisah cerita kita begitu indah, masa laluku dia menangis di pelukanku lalu berkata pertahankan aku. Semuanya dimana kini masa laluku, apakah engkau biasanya juga kita harus ucapkan terima kasih buat keluarga besar Bapak Udi Handoko dan juga Ibu Sri Yulia Stuti.